Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Hah? Ada khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan Ar-Rahman itu umum di dunia. Cakupannya baik itu kepada kaum muslimin ataupun kufar, semuanya dapat yang namanya rahmah. Kalau Ar-Rahim katanya khusus di akhirat baik kaum mukminin. Tapi ini ada kelemahan pendapat, dan di sana ada pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, yaitu bahwasanya kalau Ar-Rahman itu berkaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim berkaitan dengan perbuatan Allah yang menyalurkan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang lebih sahih. Itu Ar-Rahman itu berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada zat-Nya. Kalau Ar-Rahim berkait dengan perbuatan Allah yang menyalurkan, membagi-bagikan nikmat-Nya kepada para hamba. Di antara contoh ataupun di antara dalilnya adalah ucapan Allah, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia seluruhnya laraufur rahim, Maha lembut lagi Maha rahmat. Semuanya dapat, ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ini jar majrur, berkait dengan sesuatu yang dibuang dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kaitannya dengan apa? Itu kaitannya tergantung dengan pembahasan. Kalau di sini adalah terkait dengan penulisan kitab, berarti takdirnya dengan menyebut nama Allah saya menulis, gitu loh. Adapun kalau antum membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mau minum, berarti bismillahirrahmanirrahim saya mau minum, cuma enggak sebut yang saya mau minumnya. Itu kaitannya bismillah. Nah, sekarang kita masuk kepada lagalan. Langsung inti pembahasan. Tulis enggak atau nanti aja ya? Tulisnya ya, di rumah aja ya. Al-kalam di sini dibahas pertama kali pembahasan tentang al-kalam. Kenapa sih ilmu nahwu pembahasan pertamanya selalu dimulai dengan kalam? Ya, dikarenakan jawabannya yang namanya ucapannya mereka orang Arab, bidatonya, percakapannya, dan apa yang ditulis itu tidak keluar dari yang namanya kalam. Yang mereka ucapkan itu kalam, yang mereka sampaikan di khutbah-khutbah mereka itu kalam, dan yang ditulis pada kitab-kitab mereka itu juga kalam. Sehingga dibahas al-kalam ini di awal pembahasan. Apa itu mana al-kalam menurut istilahnya ahli nahwu secara khusus? Al-kalam menurut mereka ahli nahwu maknanya adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun yang memberi faedah bil wad'i dengan peletakan. Ya itu masih global ya, belum saya jelaskan makna masing-masingnya. Di sini kata mereka ahli nahwu yang namanya al-kalam itu harus tersusun padanya empat perkara. Ada lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat al-wad'i peletakan. Orang Arab. Apa itu lafaz yang tersusun dari al-kalam? Lafaz adalah suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah itu diawali dengan alif dan berakhir dengan apa? Ya. Apa contohnya lafaz? Baitun. Ini baitun lafaz. Kenapa? Karena dia tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Ba, ya, dan ta. Muhammadun. Ini juga lafaz. Karena tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Itu apa? Zaidun, za, ya, dal. Ya, qalamun ini juga apa? Lafaz. Tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, qaf, lam, mim. Bisa dipahami enggak mana lafaz? Jadi lafaz adalah suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Kadang bentuknya fi'il seperti kharaja, ini lafaz. Karena tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, kharaja. Kadang berubah isim, Muhammadun. Kadang berubah huruf fi, min, ila, itu juga lafaz. Jadi pahami ini, ya. Sehingga kalau isyarat, isyarat bahasa isyarat itu bukan kalam, meskipun ada faedahnya. Ada orang bertanya kepada engkau, di mana rumahnya Pak ini? Antum jawab dengan isyarat. Ada faedahnya enggak isyaratnya? Ada. Tapi disebut kalam bukan? Bukan, kenapa? Karena tidak ada lafadznya. Iya, tidak ada lafadznya. Itu bisa dimengerti mana lafadz? Kemudian unsur yang kedua yang harus ada pada kalam adalah Al-Murakkab. Apa itu yang dimaksud dengan Al-Murakkab? Al-Murakkab secara bahasa tersusun. Al-Murakkab tersusun, yang dimaksud dengan tersusun adalah tersusun minimal dari dua kalimat, minimal dari dua kata. minimal dari dua kata. Minimal tersusun dari dua kata. Ya, lebih boleh, tapi yang penting jangan kurang dari dua kata. Ya, contoh, ya, ana Muhammadun, saya Muhammad, ini murakkab. Kenapa? Karena tersusun dari dua kata. Ana Muhammadun atau Muhammadun alimun, Muhammad adalah seorang yang berilmu. Muhammadun ustadzun, Muhammad adalah seorang ustadz. Ini apa? Murakkab. Tapi kalau Muhammadun saja, murakkab bukan? Hah? Bukan. Ya. Dan murakkab itu ada dua. Yang pertama murakkab secara hakiki. Secara hakiki nanti gampang di rumah ya Nusya ya. Ya, murakkab secara hakiki contohnya Muhammadun alimun, ana Muhammadun. Di sana ada murakkab yang sifatnya hukmi, hukum. Seperti ucapanmu Muhammad sebagai jawaban dari pertanyaan orang. Mas, Bu, siapa nama kamu? Muhammad. Ini murakkab bukan? Murakkab. Tapi murakkabnya secara hukmi. Maksudnya ana Muhammad. Ini juga sama. Murakkab. Tapi kalau antum datang ketemu orang tapi Muhammad, ini murakkab bukan? Bukan, tapi kalau ada yang bertanya, Mas Buk atau Man Ahuk, siapa saudaramu? Muhammad, ini murakkab bukan? Murakkab. Karena dia muncul sebagai jawaban dari apa? Pertanyaan, takdirnya Akhi Muhammad atau Ana Muhammad. Ya. Bisa dipahami gak ini? Jadi murakkab itu ada yang hakiki, secara hakiki terlafatkan semua dua kalimatnya atau lebih. Ada yang hukmi, ya secara hukum saja. Jadi tadi, ya, Mas Muk siapa nama kamu? Muhammad. Ini secara zahir cuma satu kata ya, tapi aslinya bukan satu kata, tiga kata. Ismi Muhammad. Ya kan, maksudnya Ismi Muhammad itu sah, nama saya Muhammad. Dalam bahasa Indonesia juga ada kan. Kamu namanya siapa? Muhammad. Maksudnya apa? Nama saya Muhammad. Berarti berapa kalimat itu? Tiga. Nama saya Muhammad. Itu ini maksudnya apa? Murakkab. Sipami? Iya. Al-Mufid. Kemudian yang ketiga, syaratnya kalam Mufid. Digigit ya? Iya. Berfaedah. Berfaedah. Kalau di sana ada lafaz murakkab, tapi gak ada faedahnya, maka ini bukan kalam. Contohnya, yang gak ada faedahnya ya. Idza jaa al-ustadz, apabila ustadz telah datang. Di sini mufid belum? Mufid belum? Maknanya udah bener belum? Jika ustadz datang. Belum. Masih orang si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya kan? Ini bukan kalam. Tapi kalau ditambahkan idza jaa al-ustadz ansota at-talamidu, apabila ustadz telah datang maka para siswa diam. Mufid bukan? Mufid ini. Jadi kami mufid. Iya. Jadi kalam itu meskipun dia ada lafadznya, ada murakkabnya sepanjang apapun, tapi kalau belum berfaedah itu bukan kalam. Ya, bukan kalam. Dipahami yang dimaksud mufid? Ya, itu memberikan faedah. Ada faedahnya. Tidak kosong dari faedah. Ya. Kemudian syarat yang keempat dari al-kalam adalah bil wad'i, dengan peletakan. Maksudnya dengan peletakan, yaitu sesuai dengan peletakan orang Arab. Seperti khoroja digunakan untuk waktu yang akan, yang telah lampau. Khoroja telah keluar. Ini untuk menunjukkan perbuatan keluar di waktu yang telah lampau. Kalau yakhruju menunjukkan perbuatan keluar tapi di waktu sekarang. Kalau baitun digunakan untuk apa? Nama benda yang tersifati dengan yang demikian dan demikian. Ya, kemudian Muhammadun nama laki-laki. Itu nama yang dimaksudnya apa? Al-wada, sesuai dengan peletakannya orang Arab. Bisa dipahami? Tapi ada juga di sana tafsir yang lain dari makna al-wada, yaitu bahwasanya ucapan ini diucapkan dalam posisi sadar. Tidak mabok, tidak lindur. Yang dimaksud dengan al-wada ini pendapatnya kedua ya. Kalau tadi yang pertama sesuai dengan peletakan orang Arab. Khoroja untuk fi'il yang telah lewat, yakhruju untuk perbuatan sekarang. Kemudian roju Muhammadun untuk seorang laki-laki yang dinamai dengan Muhammad. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan al-wada sesuai dengan meletakkan adalah diucapkan dalam kondisi sadar. Sehingga orang mabok kalau dia ngomong itu bukan kalam. Misalkan, itu rumah saya buat kamu. Mabok dia. Ini kalam bukan? Berarti kalau dia sadar rumahnya jadi diberikan enggak? Misalnya dianggap bukan kalam itu. Orang mabok. Gitu. Atau orang tidur. Bangun tidur. Kepada istrinya, kamu hadir lah, misalkan iya gitu ya. Mendur. Ini kalam bukan? Bukan, berarti jatuh enggak talaknya? Enggak, yang ini bukan kalam. Jadi di yang mengatakan maksud al-waba, dicap dengan sadar. Yaitu, unsur-unsur kalam. Ada empat. Yang pertama lafad, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat al-waba. Apabila salah satunya hilang, maka hilang yang namanya kalam. Apakah yang hilang al-lafadznya atau murakkabnya atau mufidnya atau wadhu'nya, itu bukan kalam. Apalagi kalau hilang semuanya, maka tidak ada yang namanya al-kalam. Ah itu. Sampai di sini. Ada yang belum paham? Gimana ngganggu-ganggu? Paham atau enggak paham? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oh, perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim yang lebih kuat adalah bahwasanya Ar-Rahman itu maknanya ataupun menunjukkan kepada sifat Allah. Iya, sifat Allah yang melekat pada dirinya, sifat rahmah. Adapun Ar-Rahim berkaitannya dengan perbuatan Allah. Iya, yang membagi-bagikan rahmat. Sama kandungannya atau unsurnya diambil dari rahmat semua. Tapi kalau Ar-Rahman berkaitannya dengan zat Allah, sifat yang melekat kepada Allah, rahmah. Ar-Rahim perbuatan Allah yang membagi-bagi rahmat kepada para hambanya. Sebagian ada yang mendefinisi Rahman, Rahmanul dunia. Yang namanya Rahman, rahmat Allah di dunia ini. Yang umum merata kepada kaum muslimin ataupun musyrikin ataupun kufar. Kalau Rahim hanya di akhirat. Ini saya tafsir, tapi yang lebih kuat tadi. Kenapa saya sebutkan tadi. Di antara yang menunjukkan kuatnya pendapat ini adalah firman Allah, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Sebagai manusia terhadap manusia umum kan, ra'ufur rahim, ya pakai rahim. Maha lembut lagi maha rahim. Ternyata rahim tidak dikhususkan di dunia. Gitu. Yang jelas itu yang roji itu juga pendapat yang dibilang oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama yang lainnya. Jadi Ar-Rahman berkait dengan sifat Allah yang maha rahmah. Rahim berkait dengan perbuatan Allah yang menyalurkan, yang membagi-bagikan rahmatnya kepada para hamba. Ya cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.